pakaiannya pemanis dan peramah usahanya. Si dia itu ingin cari tempat yang budiman, ku terpikat dan erat padamu, oh perih.